Gus Dur mengatakan, enggak usah membela mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati. Dan Bapak Ibu ingat, Gus Dur keluar dari Istana Negara hanya menggunakan celana pendek, hanya pakai kaos. Seolah-olah Gus Dur pengen mengatakan apa? Ini cuma dunia. Ini hanya dunia, kenapa harus dibela mati-matian?